نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا من علوم التفسير، اللهم انفعنا بما علمتنا من علوم التفسير، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد. Kita lanjutkan ayat ke-72 sampai ke-74 pada kajian ke-30 tafsir surat Al-Baqarah dengan mengacu pada tafsir As-Sa'di ini. Kita baca dulu ayat ke-72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله سبحانه وتعالى بالفرمان وإذ قتلتم نفسا dan ketika kalian membunuh satu jiwa. Itu ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia. Jadi sesuatu yang telah berlalu, kalian telah membunuh, qataltum. Dan tum di sini menunjukkan kalian semua. Keumuman kalian. Padahal yang membunuh hanyalah beberapa individu atau satu individu dari mereka. Nafsa ini adalah mutlak seorang. Siapapun orang itu, walaupun misalnya kita tidak tahu siapapun dia, bagaimanapun ibrohnya bukan di nafsnya di sini, tetapi apa yang terjadi pada Bani Israel dan yang kita pelajari mauqif mereka. Ya. Ketika mereka telah membunuh atau seorang dari mereka membunuh, kemudian mereka yatakhasamun, itu mereka saling bertengkar siapa pembunuhnya. Padahal pembunuhnya ada di antara mereka sendiri. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Hadzal kalamu muqaddamun ala awwalil qissah." Perkataan ini yaitu ayat ini ya didahulukan sebenarnya. Ya, maksudnya pembicaraan tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menceritakan realita yang terjadi sebelum ayat-ayat 67 sampai 71. Ya, jadi ini kejadian ini adalah kejadian sebelum perintah Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang Bani Israel itu menyembelih Baqarah. Ya. Jadi ketika wa id qataltum nafsan fadaratum fiha, ketika kalian membunuh satu manusia kemudian kalian saling tuduh menuduh tentang siapa pembunuhnya, maka Musa pun berkata, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Ya, jadi itu. Jadi ayat ini secara kejadian lebih didahulukan atau lebih dahulu dibandingkan ayat sebelumnya. Tetapi secara tilawah ayat sebelumnya lebih dahulu dibandingkan ayat ini. Wallahu a'lam. Wa idh qataltum nafsa fadara'tum fiha. Makna idara'tum adalah ikhtalaftum wa tanaza'tum. Kalian berselisih ya, dan kalian saling gontok-gontokan. Saling sikut-menyikut. Itu dikatakan oleh Mujahid, salah satu mufassirin. Dan dikatakan atau diriwayatkan oleh At-Tabari dan juga Ibnu Abi Hatim. Asal dari kata idara'tum adalah dari kata tadara'tum. Tadara'tum dengan wazan sharaf tafa'ala, yatafa'alu, tafa'altum, tadara'tum. Jadi ta, da, alif, ra. Kemudian ta dan mim. Tapi kemudian ta yang awal ini diidghamkan ke dal, dileburkan ke dal menjadi idara'tum. Makanya dikatakan di sini faddara'tum. Pada asalnya fatadara'tum secara bahasa. Namun kemudian ta dalam tadara'tum diidghamkan menuju ke dal sehingga dal di sini menjadi musyaddadah, menjadi faddara'tum. Faddara'tum fiha. Fiha berkaitan dengannya, dengan jiwa tersebut yang telah dibunuh, yaitu siapa pembunuhnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun." Wallahu dan Allah Subhanahu wa taala sebagai mubtada, mukhrijun sebagai khobar. Ma kuntum, ma di sini dia fi mahalli nasbin mukhrijun ma kuntum. Kalau fi mahalli nasbin karena sebagai maf'ul dari mukhrijun yang beramal amalan fi'il. Mukhrijum ma kuntum taktumun. Apa yang jadi Allah Subhanahu wa taala dan Allah mukhrijun hendak menyingkapkan ma apa yang kuntum taktumun selama ini kalian sembunyikan. Jadi di antara mereka yang berselisih, ada yang berpura-pura di antara mereka dan ada yang tahu siapa pembunuhnya, namun tidak ada yang mau mengaku sehingga mereka bertengkar satu sama lain. Tidak ada yang mau mengaku. Sehingga jika hal seperti ini tidak diberi solusi, maka pertengkaran ini akan terus berlanjut sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berkehendak untuk mukhrijun, ikhraj, untuk mengungkap, untuk menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan dari pelaku itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa pelakunya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala hendak menyingkapkan ya apa yang selama ini kalian sembunyikan dari pelaku perbuatan pembunuhan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqul nadribuhu bi ba'dihā." Maka kami katakan, kami berfirman, "Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu." Dan perintah pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu setelah mereka menyembelih sapi yang berwarna kuning yang ini, yang telah disebutkan di kajian sebelumnya, yaitu dengan salah satu atau dengan sebagian anggota tubuh sapi betina itu pukullah ya. Jadi mayat itu yang tergeletak itu yang majhul qatilnya, pembunuhnya tidak diketahui atau tidak ada yang mengaku itu siapa pembunuhnya. Maka untuk mengetahui siapa pembunuhnya, bagaimana caranya? Pukullah mayat itu dengan anggota tubuh dari sapi yang telah kalian sembelih. Ada yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan bagian anggota tubuh dari sapi yang disembelih itu adalah lidahnya. Atau bisa dikatakan bahwasanya bagian yang dipukul dari bangkai atau dari mayat itu adalah bagian lidahnya. Pukullah lidah tersebut dengan bagian anggota tubuh sapi yang disembelih. Pukullah. Kalau misalnya lidahnya dipukul, maka lidahnya akan berbicara. Itu salah satu tafsiran atau takwilan dari sebagian ahli tafsir. Jadi mengatakan bahwasanya yang dipukul adalah lidah dari mayit tersebut. Kenapa? Li'annahu alatul kalam. Karena ia adalah alat untuk berbicara. Itu salah satu tafsiran. Itu adalah salah satu tafsiran. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dipukul adalah pahanya. Atau ada yang mengatakan bahwasanya yang dipukul adalah bagian tulang apapun. Atau ada yang mengatakan yang dipukul adalah salah satu bagian anggota tubuh yang terpotong dari asalnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya apapun yang dipukul, bagian apapun yang dipukul dari itu, yang mungkin kita tidak tahu bagian mana yang dipukul, bagaimanapun ketika Allah Subhanahu wa taala katakan idribuhu bi ba'dihā, kalian pukullah maka itu dengan sebagian atau beberapa anggota tubuh dari sapi yang telah disembelih, pukullah. Nah, ketika dipukul apa aja yang terjadi? Maka mayit tersebut akan melisankan atau akan memberitahukan siapakah pelaku dari pembunuhan terhadap dirinya. Dan ini bukanlah khurafat, melainkan memang inilah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari cerita ini. Baik. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah Subhanahu wa taala yuhyi al mauta. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu, maha mampu untuk menghidupkan kembali mayit yang telah meninggal. Maka ketika itu mayit itu kemudian hidup kembali jika misalnya mereka memukulnya dengan anggota tubuh dari sapi yang telah disembelih, dan kemudian mayit itu kemudian hidup kembali dengan qadarullah, ya, dengan izin dari Allah. Kadzalika yuhyillahul mauta, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya. Dan juga begitulah juga nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap yang mati dari manusia nanti. Wa yuriikum ayatihi, dan Dia memperlihatkan kepada kalian ayatnya, yaitu alamat-alamatnya, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya supaya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kalian mengerti, supaya kalian memikirkan. Ya. Atau kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya la'allakum ta'khilun ay tamtani'una min isyanihi, yaitu agar kalian mencegah diri kalian dari kedurkaan terhadap Rabb, karena kalian telah diperlihatkan dengan jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang di antara ayat Allah adalah membangkitkan yang telah mati. Dan ini perintah dari Allah, idribu, setelah mereka sebelumnya melaksanakan perintah, yaitu membelih sapi yang ditentukan dengan kesulitannya, dan itu pun kesulitan datang karena mereka sendiri. Kemudian setelah mereka menunaikan itu, walaupun sebelumnya dikatakan oleh Allah fadzabahu wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukannya, mereka pun melakukan, tapi dengan sulitnya mereka melakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh dan memerintahkan mereka untuk apa? Untuk memukul mayit itu dengan bagian anggota tubuh dari bangkai dari sembelihan, sapi sembelihan. Nah, kemudian thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, setelah diperlihatkan oleh Allah tanda kekuasaan Allah yang mutlak, yang absolut, apa yang terjadi pada diri mereka, apa yang terjadi pada kalbu mereka. Qasat qulubukum min ba'di dzalik, al-qaswah, keras. Kemudian setelah itu hati kalian semua menjadi keras seperti batu, atau lebih keras lagi. Al-qaswah, dikatakan al-qaswah adalah as-salabah wasyiddah, yaitu kekerasan. Ya, kekerasan. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala disebut berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Itu adalah ibaratun 'an khuluwiha min al-inabati wal idza'ani li ayatillahi ta'ala. Itu adalah sebuah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Itu adalah ungkapan dari Allah dalam ayat ini tentang kosongnya kalbu mereka dari ketertundukan terhadap ayat-ayat Allah. Jadi meskipun sudah jelas diperlihatkan secara zahir, nyata, tampak, dan bisa dilihat dengan real ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak tunduk dengan ayat tersebut, melainkan justru mereka tetap keras kalbu mereka, jantung mereka tetap keras. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah, فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. Dikatakan oleh Rasulullah, لَا تُكْثِرُ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ, janganlah kalian memperbanyak omongan selain mengingat Allah, selain zikrullah, selain zikir. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ. Sesungguhnya banyaknya ucapan, banyaknya omongan tanpa mengingat Allah adalah sebuah, adalah tanda-tanda kerasnya qalb, kerasnya qalbu, kerasnya hati. Wa inna ab'adan nasi minallahi alqalbul qasi, dan sesungguhnya paling jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang memiliki qalbu yang keras, paling jauh. Kemudian dalam Musnad Al-Bazzar diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun minasyqa, empat hal yang tergolong dari kesengsaraan. Jumudul ain, itu mata yang jumud. Kemudian qasaul qalb, qalbu yang keras. Watulul amal, watulul amal yaitu angan-angan yang panjang, panjang angan-angan, harapannya panjang tapi tidak ada realisasi, hanya bicara aja. Wal hirsu ala dunya, dan benar-benar berhasrat mengejar dunia. Itu semua adalah kesengsaraan dari terhadap seorang hamba Allah. Tapi kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, wa hiya kal hijarah aw ashadu qaswa. Maka ia seperti batu atau lebih keras lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjabarkan tentang beberapa jenis batu, beberapa macam batu, yang mana di antara batu-batu tersebut ada yang lebih baik dibandingkan dengan qalbu mereka yang keras. Wa inna minal hijarah, dan sesungguhnya minal hijarah, di antara hijarah, di antara batu-batuan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, dan di antara batu-batuan itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dari bebatuan itu ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya sehingga bermanfaat. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, berpancar darinya sungai-sungai. Kemudian ada juga jenis lain, macam lain dari bebatuan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan di antaranya, di antara bebatuan sungguh ada yang terbelah. Yashaqqaqu, insyqaq, yashaqqaqu asalnya dari yanshaqqu, atau bisa juga yashaqqaqu asalnya adalah yatashaqqaqu, asal dari yashaqqaqu dari yatashaqqaqu. Kemudian huruf ta dalam yatashaqqaqu diidghamkan, dileburkan ke dalam huruf si, syai, syin, dan sehingga huruf syin tersebut musyaddadah, ditasydidkan yashaqqaqu, aslinya yatashaqqaqu. Nah, jadi ini maksudnya lama yatafajjaru minhul anhar. Kemudian lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, di antara batu-batuan itu, di antara batu-batuan itu ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa hadhihi ibaratun 'anil 'uyuni allati lam ta'zum hatta takuna anhara, أو عن الحجارة التي تتشقق وإن لم يجري ماء منفسح. Itu bahwasanya ini takbir atau ungkapan ini itu tentang mata-mata air yang belum besar sehingga menjadi sungai-sungai, yaitu tentang mata-mata air. Di antara mata-mata air itu berasal dari bebatuan, keluar darinya air-air, jadi belum menjadi sungai. Dan juga tentang bebatuan yang terbelah, meskipun tidak mengalir dianya air, tapi keluar dari sedikit darinya menetes air. Ya, di antaranya, di antara batuan itu sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antaranya, di antara batu-batuan ada yang jenis sungguh ada yang meluncur jatuh. Yahbit, habato yahbitu, yaitu yang turun, ya, yahbitu min khasyatillah, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya di antara bebatuan itu ada yang lebih bermanfaat, ada yang lebih baik, ada yang lebih taat, ada yang lebih bagus dibandingkan kolbu-kolbu kalian. Karena di antara bebatuan itu ada yang mereka tidak sekeras kolbu kalian. Padahal secara zat, batu itu adalah benda yang keras. Tetapi ternyata ada di antara batu yang tidak lebih keras dibandingkan kolbu kalian. Sehingga kolbu kalian lebih buruk daripada bebatuan yang memang asalnya diciptakan padat. Sementara kolbu kalian diciptakan lunak. Dan di antara batu ada yang lebih bermanfaat daripada kolbu-kolbu kalian. Dikarenakan keluarnya air darinya sehingga bermanfaat dibandingkan kolbu kalian, wahai Bani Israel, yang telah melihat ayat-ayat Allah kemudian mengingkarinya dan berkeras kolbu. Maka batu-batuan itu lebih, di antara batuan itu ada yang lebih bermanfaat dan lebih baik dibandingkan kalian, karena mereka, yaitu batu-batuan tersebut, mengeluarkan atau keluar darinya, mengucur darinya, bersumber darinya air, sehingga bermanfaat bagi pertanian atau bermanfaat bagi orang yang kehausan dan sebagainya. Adapun kolbu-kolbu kalian tidak lebih bermanfaat atau tidak mempunyai manfaat, atau bahkan kolbu kalian berbahaya terhadap orang sekalian, orang selain kalian. Kemudian dikatakan oleh Mujahid, ma taradda hajarun min ra'si jabal wala tafajjara nahrun min hajar wala kharaja minhuma'un illa min khasyatillah. Dikatakan oleh Mujahid bahwasanya tidaklah ada batu, ya, tidaklah ada batu yang, tidak ada batu yang ada di atas jabal, yaitu di daerah pegunungan, dan tidak pula, yaitu daerah pegunungan berarti batu, tidak ada batu yang mengalir darinya mata air di pegunungan, dan tidak ada pula batu yang berpancar sungai darinya, dan tidak ada pula batu yang keluar darinya air kecuali disebabkan apa? Min khasyatillah, kata Mujahid, disebabkan takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya la yamtani'u an yu'tiya ba'dhal jamadati al-ma'rifata fayaqil, dan tidak ada yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sebagian benda mati itu pengetahuan sehingga mereka berakal atau mereka bisa menimbang atau berpikir dan semacamnya. Itu juga ada dalilnya, di antara dalilnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna hajaran kana yusallimu alayya fil jahiliyah inni la'arifuhu al'an, sesungguhnya ada satu batu yang salam terhadapku, bersalam untukku ketika di masa jahiliyah dahulu sebelum diutus menjadi nabi. Inni la'arifuhu al'an, sesungguhnya aku masih mengetahui batu itu sampai sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak batu untuk berbicara, untuk merasa takut kepada Rabb-nya, apapun yang dilakukan batu tersebut, maka atau benda mati, maka itu adalah kekuasaan Allah yang diberikan kepada benda mati tersebut. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Kita baca tafsir As-Sa'di ayat 72 sampai ke 74 insyaallah taala. Dari ayat ke-72, dan ketika mereka, yaitu Bani Israel, menyembelih sapi yang disebutkan dan diwajibkan untuk disembelih itu, kami berkata kepada mereka, pukullah yang terbunuh itu dengan sebagian dari sembelihan tersebut. Maksudnya dengan salah satu organ tubuhnya, organ tertentu ataupun organ mana saja darinya. Nah, karena dalam penentuannya juga tidak ada gunanya, kata As-Sa'di rahimahullah. Lalu mereka memukulnya dengan sebagiannya, kemudian Allah menghidupkannya kembali dan mengemukakan apa yang mereka sembunyikan. Lalu Allah mengabarkan tentang pelaku pembunuhan. Jadi ketika mayat itu hidup kembali, maka dengan izin Allah mayat itu pun mengemukakan apa yang selama ini disembunyikan oleh sebagian dari Bani Israel tentang pelakunya. Lalu Allah pun mengabarkan melalui mayit tersebut tentang pelaku pembunuhannya dan dalam tindakan Allah Ta'ala menghidupkannya, sedang mereka menyaksikan kehidupan penghidupnya itu, adalah suatu dalil, suatu bukti bahwa Allah itu menghidupkan yang mati agar kalian semua berpikir hingga kalian menghindari segala yang memudaratkan diri kalian di akhirat nanti. Kemudian ayat berikutnya, thumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian, kalbu-kalbu kalian menjadi keras, maksudnya mengeras dan menebal, hingga nasihat tidak mampu berpengaruh padanya. Min ba'idzalik, setelah itu, maksudnya setelah Allah memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat yang besar dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, dan seharusnya tidaklah patut kalbu-kalbu kalian menjadi keras karena apa yang kalian saksikan sendiri seharusnya menimbulkan kelembutan hati dan ketundukannya. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan tentang kekerasan hati mereka, yaitu bahwasanya ia kal hijarah, seperti batu daripada besi. Kenapa? Kenapa di sini ditakbir atau diungkapkan seperti batu, bukan seperti besi? Karena batu secara zat itu keras. Dan juga perbedaannya dengan besi adalah besi dan timah apabila dibakar dengan dalam api, niscaya besi akan meleleh. Berbeda dengan batu. Berbeda dengan batu. Dan firman-Nya au asyaddu qas, atau lebih keras lagi, maksudnya bahwa ia tidaklah terbatas hanya sekeras batu, atau dan au atau di sini tidaklah bermakna bal, bahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang keutamaan batu atas kalbu mereka. Jadi batu lebih bermanfaat, lebih utama dibandingkan dengan kalbu mereka. Seraya berfirman, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antara batu-batu itu sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antara batu-batu itu sungguh ada yang meluncur jauh, turun jauh, jatuh karena takut kepada Allah. Maka dengan sifat-sifat itu, batu itu walaupun jamad, benda mati, itu memiliki keutamaan dibandingkan dari kalbu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang paling keras, dengan kalimat yang sederhana, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Itu disebabkan sebelumnya sebagian dari mereka dari Bani Israel menyembunyikan hakikat pelaku dari perbuatan pembunuhan terhadap mayit tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang melakukannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu detak-detik dan denyut kalbu mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang tersimpan dalam pikiran mereka, sehingga ketika itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk membuktikan siapa pelakunya, dan juga ingin menunjukkan tentang kekuasaannya, yang mana sewajarnya dan seharusnya dengan diperlihatkannya kekuasaan itu mereka pun bersyukur nikmat, kemudian mereka tidak kufur nikmat. Dan ternyata yang terjadi adalah thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, setelah itu justru mengeras kalbu kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahuinya, menghafalnya, baik kecil maupun besar, dan kalian akan diberi balasan atas perbuatan kalian dengan balasan yang paling sempurna dan paling penuh. Ketahuilah bahwasanya kebanyakan para ahli tafsir rahimahumullah Ta'ala telah memperbanyak penyisipan cerita-cerita Bani Israel dalam tafsir mereka, dan memaknai ayat-ayat Al-Quran menurut cerita-cerita tersebut. Mereka menjadikan cerita-cerita tersebut sebagai tafsir bagi kitabullah dengan dalih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israel wa la haraj, sampaikanlah dari bani Israel dan tidak masalah. Dan menurut hemat saya, yaitu menurut hemat Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya bilapun boleh, di sini kan hukum dalam hadis ini, hadithu an bani Israel wa la haraj, itu berarti menunjukkan diperbolehkan kita meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat, boleh. Bukan berarti haram. Boleh, tetapi nanti ada hadis berikutnya. Ya, kita katakan dulu. Dan menurut hemat saya adalah bahwasanya bila pun boleh meriwayatkan cerita-cerita mereka dalam adalah dalam bentuk dialokasikan tersendiri tanpa dikaitkan dan tidak pula menjadi makna dasar atas kitabullah. Karena sesungguhnya menjadikannya sebagai tafsir bagi kitabullah tidaklah boleh sama sekali apabila tidak ada sahih kabarnya dari Rasulullah. Hal tersebut dikarenakan bahwa derajat cerita-cerita tersebut adalah seperti sabda beliau, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Janganlah kalian membenarkan, mempercayai ahli kitab, dan jangan pula kalian mendustakan ahli kitab, karena di antara mereka atau di antara cerita mereka ada yang mungkin benar, namun banyak pula yang mungkin telah diselewengkan oleh tangan-tangan terdahulu. Jadi janganlah kalian membenarkan begitu saja cerita dari mereka, tapi jangan juga kalian mendustakan langsung begitu saja cerita-cerita mereka. Tapi kemudian, apabila derajatnya diragukan, ya ini bahwasanya kita tidak bisa langsung mengambilnya sebagai hujjah dan suatu hal yang pasti diketahui dalam Islam, bahwasanya Al-Quran itu wajib diimani dengan keyakinan yang bulat, baik kata-katanya maupun makna-maknanya. Oleh karena itu tidak boleh menjadikan cerita-cerita tersebut yang diriwayatkan secara majhul atau tidak diketahui, yang kemungkinan besar menurut akal adalah cerita dusta atau mayoritasnya adalah dusta, sebagai makna-makna Al-Quran, sebagai sesuatu yang pasti. Jadi kita tidak bisa menafsirkan suatu pemahaman Al-Quran dengan tafsiran Israiliyat begitu saja. Ya, baik. Akan tetapi karena kelalaian terhadap hal ini, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Hanya Allah sajalah zat yang membimbing. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait warzuqna bikramatika. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan nanti kelak tafsir As-Sa'di, dan kita sampai di sini saja tafsir As-Sa'di ayat 72 sampai 74 dalam pertemuan ke-30 tafsir As-Sa'di. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.